sedang menunggu. Kulihat di sana, oh, gembira. Sepatu di tangannya digosok merata. Yang malas bila malam tiba, oh, lihatlah semua tutup pintu, penyemir sepatu pulang satu-satu. Sepatu pulang satu-satu.